Radio Bandung 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu 'aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Al-Khattab yang Allah muliakan, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Raja Bandung, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Insani di Purbalingga, Radio Ris Kebumen, Suara Kalbu, Jayapura, Irian Jaya, juga Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. Pemirsa melalui TV streaming Radio Raja Bandung, juga pemirsa melalui YouTube dan Facebook Radio Raja Bandung, serta pendengar melalui streaming Radio Raja Bandung atau streaming radio-radio lain dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang hari kiamat. Kita sedang membahas orang-orang yang berbahagia pada hari kiamat. Terakhir yang kita bahas adalah orang yang membebaskan budak, memberikan pertolongan, bantuan kepada orang lain, dan para muadzin, ya. Salah satu orang yang akan berbahagia di akhirat adalah orang yang memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ada banyak jenis syafaat. Pertama kita akan bahas jenis-jenis syafaat. Kedua, siapa yang berhak memberi syafaat dan berhak diberi syafaat. Ya, itu penting. Yang semoga kita semua termasuk orang-orang yang layak diberi syafaat. Ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh syafaat dari siapapun. Tentu saja pertama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga dari para malaikat. Selain itu dari syafaat dari beberapa manusia mukmin. Anak kita, orang tua kita, guru kita, murid kita, ya, nanti kita akan bahas secara detail. Kita mulai dari poin yang pertama. Syafaat yang paling agung disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung adalah syafaat Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia dan syafaat untuk umatnya secara khusus. Nanti pada hari kiamat, ibu-ibu, ibu di pengker, tangobrol terus ngawitan. Pada hari kiamat nanti di alam mahsyar, manusia berkumpul dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Disebut di dalam banyak hadis, semua manusia telanjang, laki ataupun perempuan. Makhluk dikumpulkan, manusia, jin, para malaikat, binatang. Kita semua bisa melihat jin dan juga para malaikat pada hari itu. Pandangan kita saat itu amat sangat tajam. sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fakashafna anka ghita fakashafna anhu ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Kami buka tabir penglihatan dari diri kalian, maka pandangan kalian di hari itu amat tajam. Bisa melihat jin. Sekarang kita enggak bisa melihat jin. Jin ada di sekeliling kita. Sekarang yang hadir ngaji juga di sini ada mungkin. Bukan berarti saya bisa melihat, enggak. Tapi nas-nas hadis yang menyatakan demikian. Para malaikat jelas ada, tapi kita enggak bisa melihat. Tapi di akhirat, pada hari kiamat nanti, kita bisa melihat. Ya. Terus, matahari amat sangat dekat. Orang semuanya merasakan penderitaan yang amat sangat. Lalu, orang-orang pun mencoba berupaya ingin keluar dari situasi seperti itu. Mereka mencari orang yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Apa tujuannya? Kayati lifaslil hisab wa takhlisin nas min qurabatil mauqif wa ahwalihi. Agar mereka itu segera dihisab dan segera lolos, segera lepas dari penderitaan di hari itu dan kengeriannya. Maka mereka semua datang kepada beberapa nabi yang mereka anggap punya kelebihan. Datang kepada Nabi Adam, tidak bisa. Datang kepada Nabi Nuh, tidak bisa. Datang kepada Ibrahim, tidak bisa. Kepada Musa, kepada Isa, tidak ada, tidak bisa. Sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata beliaulah satu-satunya orang yang bisa. Beliau meminta izin kepada Allah menghadap. Lalu tersungkur sujud selama beberapa lama yang Allah kehendaki, ya. Lalu baru diizinkan untuk berbicara, untuk meminta dan dikabulkan. Seluruh Nabi memiliki satu doa untuk umatnya yang pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya satu. Tapi seluruh Nabi sudah meminta doa itu di dunia agar disegerakan. Dan oleh Allah Azza wa Jalla sudah diberikan. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mau meminta doa yang pasti dikabulkan untuk umatnya ini di dunia, tidak. Beliau ingin ditunda ini di akhirat nanti. Pada saat ketika umatnya amat sangat membutuhkan. Kenapa? Karena Nabi SAW itu amat sangat penyayang kepada umatnya. Azizun alaihi ma'anittum bil mu'minina harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu azizun alaihi ma'anittum, amat sangat berat penderitaan yang beliau rasakan, kesedihan yang beliau rasakan karena melihat kalian sebagai umatnya menderita. Jadi kalau umatnya menderita, Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih sedih lagi daripada kesedihan umatnya yang mengalami penderitaan. Atau jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kita orang tua punya anak. Kalau melihat anak kita sedih, kitanya bisa lebih sedih, ya. Anak sakit panas umpamanya. Bagaimana ibunya? Ibunya menangis, anak lama tidak menangis, anteng we nya ococoan. Anteng we main-mainin alat mainan dia. Badannya panas, bersin-bersin, batuk-batuk gitu ya. Kadang muntah. anaknya tidak menangis, ibunya, ayahnya menangis. Karena saking besar kasih sayang orang tua kepada anak. Nabi SAW lebih dari itu kepada umatnya. Azizun alaihi ma'anitum. Sungguh berat bagi Nabi SAW penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum. Beliau orang yang paling bersungguh-sungguh untuk menunjukkan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan kepada orang-orang mukmin beliau ra'uf dan rahim. Pengasih, penyayang. Nya'ahan, cinta kepada umatnya. Dan tahu umatnya ini pasti terjerumus dalam dosa-dosa besar selama hidupnya di dunia. Umatnya ini pasti akan mengalami kesulitan yang dahsyat di akhirat. Umatnya amat sangat paling membutuhkan pertolongan beliau, syafaat beliau di akhirat, bukan di dunia. Maka doa yang pasti dikabulkan untuk Nabi bagi umatnya ini oleh Nabi tidak diminta di dunia, enggak. Tapi nanti di akhirat. Di dunia ada sementara ya. Penderitaan yang dialami manusia di alam dunia mah sebenarnya bagus dari banyak sisi. Salah satu kebagusan, salah satu sisi kebaikan musibah bagi kita, setiap ada musibah menggugurkan dosa kita. Sekecil apapun musibah itu. Apalagi musibahnya besar. Penderitaannya amat sangat dahsyat. Maka dosa yang gugur juga jumlahnya besar. Terus efek musibah di dunia mah mengakibatkan manusia jadi mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tidak ada yang bisa mengangkat musibah, menghindarkan musibah dari diri kita selain Allah. Orang ketika senang-senang, ketika sehat, banyak uang, happy gitu ya. Itu jarang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Inginnya menikmati kesenangannya. Cabut saja kesenangan ini oleh Allah, jedud gitu ya. Lalu menderita, uang habis. Terus badannya sakit-sakitan. Oleh orang tidak lagi dimuliakan tapi dihinakan. Apa yang terjadi? Baru dia berdoa kepada Allah. Baru dia mendekat kepada Allah SWT. Itu sisi positif dari penderitaan. Makanya Nabi SAW membiarkan umatnya menderita untuk menggojlok jiwanya. Untuk membina, untuk melatih. Tapi beliau pasti akan berikan pertolongan kepada umatnya di akhirat nanti. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Nabi SAW, kullu nabiyyin sa'ala su'alan aw qala likullin nabiyyin da'watun da'aha li ummati wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi punya satu permintaan yang pasti dikabulkan. Atau dalam riwayat lain, setiap nabi punya satu doa untuk umatnya yang pasti dikabulkan oleh Allah. Dan aku menunda doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Kalau para nabi yang lain mah doa yang dikabulkan untuk umatnya teh sudah dilakukan untuk kepentingan di dunia. Kalau Nabi Muhammad kan tidak, nanti ditunda di akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kalau tadi diterima dari Anas bin Malik, ini dari Jabir. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likullin nabiyyin da'watun da'a biha fi ummati wa khaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi memiliki doa untuk umatnya yang pasti dikabulkan oleh Allah. Dan aku menunda doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Dalam hadis lain riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Tiga sahabat berarti itu. Tadi Anas, kedua Jabir, ketiga sekarang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likullin nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi punya doa yang mustajab bagi umatnya. Seluruh nabi lain disegerakan doanya untuk umatnya di dunia. Aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Dan doa ini pasti akan dilakukan insyaallah bagi orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kira-kira yang akan memperoleh syafaat dari nabi itu orang soleh apa orang salah? Orang soleh mah tidak perlu syafaat nabi juga selamat dia. Orang salah. Bukan salah kecil, salah besar. Untuk orang-orang yang berdosa besar. Orang soleh mah tanpa dapat syafaat dari nabi juga sudah selamat. Tapi orang berdosa besar, nah ini yang perlu pertolongan dia. Kalau umpamanya. Kita punya banyak uang dan kita akan menolong orang yang kesulitan dengan uang ini. Yang kita bagi ini orang yang enggak punya uang, orang yang punya uang. Yang enggak punya, yang punya mah udah jangan, malah dia yang harus bantu orang lain, kan gitu ya. Jadi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang berdosa besar. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku itu bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Cuma nanti syafaat itu macam-macam, ya. Ada yang memang orang itu sudah divonis masuk neraka, dapat syafaat enggak jadi masuk nerakanya, selamat. Ada syafaat orang itu harusnya disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat, di bawah tingkatan neraka yang paling bawah, dapat syafaat jadi lebih ringan, enteng. Masih tetap di neraka, cuma kadar siksanya lebih ringan. Macam-macam. Nanti kita akan merinci hal itu, ya. Jadi syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa beliau yang pasti dikabulkan, yang beliau tunda di akhirat, tidak diminta di dunia, ya. Jadi pas saat dibutuhkan sekali. Adapun hadis-hadis sahih tentang syafaat. Pertama yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diterima dari Ma'bad bin Hilal al-Anazi. Dia seorang ulama tabi'in. Dia datang dengan beberapa kawannya. Kepada siapa? Kepada Anas. Intolakna ila Anas bin Malik fatasyafa'na bithabit. Kami datang kepada Anas bin Malik. Minta syafaat kepada Anas agar bisa bertemu diantar ke Thabit. Seorang sahabat yang berilmu tentang hadis. Jadi untuk bisa bertemu dengan orang yang berilmu, segen gitu ya, takut ganggu, takut gak diterima, minta syafaat ke orang terdekatnya, ke Anas bin Malik. Anas mau, lalu diantar. Sampailah ke rumahnya dalam keadaan Tsabit itu sedang sholat duha. Lalu Tsabit meminta dimintai izin untuk masuk. Anas bin Malik memintakan izin untuk kami kepada Tsabit, diizinkan. Kemudian kami masuk. Kemudian kami duduk. Lalu berkata Anas, ya Aba Hamzah, inna ikhwanaka min ahli al-Basrah yas'alunaka an tuhaddisahum haditsa syafa'ah. Hai Abu Hamzah, saudara-saudara kamu dari Basrah ini bertanya kepadamu, meminta kepadamu agar kamu menceritakan hadis tentang syafaat. Bertanya tentang hadis syafaat. Maka Tsabit menjawab, telah menceritakan kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, idza kana yaumul qiyamah majan nasu ba'dhum ila ba'd fayatuna Adam fayaqulun isfa' li dhurriyyatik fayaqul lastu laha walakin 'alaykum bi Ibrahim fa innahu khalilur ra fayatuna Ibrahim fayaqul lastu laha walakin 'alaykum bi Musa fa innahu kalimullah fa yu'ta Musa fa yaqul lastu laha walakin 'alaykum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu fa yu'ta Isa fa yaqul lastu laha walakin 'alaykum bi Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila hari kiamat tiba, orang dikumpulkan di padang mahsyar, mereka berbondong-bondong satu sama lain mendatangi Adam. Lalu berkata, hei Adam, beri syafaat nih bagi anak-anak turunanmu. Syafaat agar segera dikeluarkan dari padang mahsyar. Karena sangat menyengsarakan. Kata Adam, aku gak berhak memberi syafaat. Tapi coba datang kepada Ibrahim. Ibrahim itu Khalilullah. Mana Khalilullah? Kekasih Allah. Tapi Khalilmah kekasih yang jauh, lebih dekat dibanding Habib. Kalau Khalil dari Khullah, kalau Habib dari Mahabbah. Mahabbah itu cinta. Orang yang kita cintai disebut Habib bagi kita. Tapi kalau kecintaannya sangat kuat, mendasar, disebut khalil. Dan hanya ada dua khalil di dalam kehidupan manusia. Bagi Allah Azza wa Khalilullah. Pertama, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Hanya dua. Nabi-nabi lain tidak dianggap sebagai khalil oleh Allah. Tapi apakah dicintai enggak? Ya pasti dicintai. Tapi kadar kecintaannya di bawah khalil. Maka Nabi Ibrahim disebut khalil. Kata Nabi Adam, kamu datang kepada Ibrahim, dia khalil. Kalau khalil mungkin dekat dengan Allah, mungkin didengar. Datanglah mereka ke Ibrahim. Kata Ibrahim, saya juga enggak berhak memberikan syafaat itu bagi kalian. Coba datang kepada Musa, karena Musa kalimur rahman. Makna kalimur rahman, orang satu-satunya yang diajak langsung berbicara oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak berbicara langsung kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Jadi ketika Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tursina, langsung tanpa perantara, tanpa perantara malaikat Jibril, Allah berbicara kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam. Itu satu-satunya. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak langsung memberi wahyu itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebut dengan kalimur rahman. Satu-satunya yang disebut kalimur rahman, kalimullah, adalah Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, karena dulu pernah langsung bicara, mungkin didengar tuh ucapannya. Datanglah mereka kepada Musa. Apa kata Musa? Saya juga enggak berhak memberikan syafaat itu bagi kalian. Tapi datanglah kalian kepada Isa. Isa itu ruhullah wa kalimatuh. Isa itu ruh Allah dan kalimat Allah. Apa yang dimaksud ruh Allah? Apakah ruh Allah itu Allah memberikan sebagian ruh dirinya kepada Isa, sehingga karena Isa diberi ruh dari ruh Allah berhak disembah? Tidak. Yang dimaksud ruh Allah adalah ruh ciptaan Allah, ruh dari Allah, bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan Baitullah. Apa arti Baitullah? Rumah Allah. Apakah rumah Allah itu rumah itu bagian dari diri Allah? Bukan, terpisah. Baitullah, rumah Allah, makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah. Benda, bukan bagian dari diri Allah. Ya. Seperti rizqullah, itu tuh rizki Allah. Apakah rizqullah itu rizki bagian dari diri Allah? Bukan. Rizki itu makhluk terpisah dari diri Allah. Sama dengan Abdullah, hamba Allah. Kita semua hamba Allah. Apakah karena kita disebut dengan sebutan Abdullah berarti kita bagian dari diri Allah? Bukan. Nah, kata seperti ini disebutnya idhafat. Idhafat itu kata yang disandarkan kepada kata lain. Disebut idhafah munfasilah. Munfasilah itu terpisah. Artinya kata yang disandarkan terpisah dari kata yang menjadi sandaran. Seperti Abdullah, Abdun disandarkan kepada Allah. Apakah Abdun itu hamba itu bagian dari diri Allah? Bukan, terpisah. Disebut munfasilah. Ada idhafat mudhafnya bagian dari mudhafilah, ada. Disebut idhafah muttasilah. Contoh, umpamanya yadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umpamanya tangan Muhammad. Apakah tangan itu bagian dari diri Muhammad? Iya. Mata Zaid, aina Zaidin, umpamanya dua mata Zaid. Apakah dua mata itu bagian dari diri Zaid? Iya. Yadullahi fauqa aydim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah tangan itu bagian dari diri Allah? Iya. Itu disebut idhafah muttasilah. Nah, Isa ruhullah wa kalimatuh. Isa itu ruh Allah. Ini idhafah muttasilah atau apakah munfasilah? Munfasilah, terpisah. Ruh itu bukan bagian dari diri Allah, tapi ruh itu ciptaan Allah, dari Allah, makhluk Allah, yang Allah tiupkan ke dalam Nabi Isa, jasad Nabi Isa. Ya, makanya disebut dengan sebutan ruhullah. Dan disebut kalimatuh karena Isa tercipta dari kalimat Allah. Idza arada Allah, inna Allah idza arada syai'an, ya, ayyakula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun, jadi kamu, maka jadilah dia. Nabi Isa demikian. Sebab lahir dari rahim wanita suci yang tidak menikah. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ibunda Nabi Isa bukanlah wanita nakal, bukan pezina, bukan. Orang yang suci yang memelihara dirinya. Kenapa bisa hamil dan mengandung melahirkan Nabiullah Isa? Itu karena kekuasaan Allah. Lalu dari mana Nabi Isa itu bisa tercipta, bisa dikandung oleh ibunya? Tercipta dari kalimah Allah. Dengan mengatakan kun, jadi kamu, hamil kamu. Hamil sudah. Allah Maha pengatur seluruh kehidupan. Pencipta segala sesuatu yang tadinya tidak ada. Dan itu hanya terjadi pada diri Nabiullah Isa. Makanya disebut dengan sebutan kalimatuh. Isa adalah ruhnya. Isa adalah kalimahnya. Dan ini keistimewaan. Nabi lain tidak ada yang seperti itu. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir secara normal. Dikandung oleh ibunya. Punya ayah. Siapa namanya? Abdullah. Anak ayah, ibunya siapa? Aminah. Normal biasa. Ya. Mereka suami istri, mereka berhubungan, mereka istrinya hamil, melahirkan Nabi Muhammad SAW, dikandung seperti umumnya, dilahirkan seperti umumnya orang. Normal. Oleh karena itulah, Isa istimewa karena tercipta dari kalimah Allah Azza wa Jalla. Datanglah kamu kepada Isa, datanglah mereka kepada Isa. Apa kata Nabi Isa? Aku tidak memiliki hak untuk memberikan syafaat, tidak berwenang. Datanglah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat. Apa kata beliau? Analaha, ya aku memiliki hak. Aku memiliki wewenang untuk itu. Lalu beliau pergi menghadap Allah, meminta izin kepada Allah dan diizinkan. Aku berdiri di hadapan Allah, aku memujinya dengan pujian-pujian yang aku enggak mampu mengarang pujian seperti itu kecuali Allah yang mengilhamkan pujian itu kepada hatiku. Saking indahnya itu pujian, Nabi SAW pun tidak mampu merangkai kata. Tidak mampu menyusun bahasa untuk mengungkapkan pujian sanjungan sehebat itu oleh kepada Allah. Kecuali Allah yang mengilhamkan. Tiba-tiba narlang. Ya, coba kita ingin berdoa dengan bahasa indah kepada Allah. Tapi ngarang sendiri bisa apa tidak? Pas wah semangat doa itu besar gitunya. Doa dari ayat, dari hadis, gak ada yang hafal, dah malas menghafalnya. Terus mau mengarang kalimat sendiri dalam berdoa. Mikir dulunya, lagi begini berdoa. 5 menit teh ngarang, naon doanya. Suka begitu? Nah. Nih, Nabi SAW memuji Allah saat itu dengan pujian yang hebat. Kata beliau, la aqdiru alaiha illa ayyul himaniyah. Aku tidak mampu merangkai pujian itu kecuali Allah yang mengilhamkan. Tsumma khiru li rabbina sujjada. Lalu sajida. Lalu aku tersungkur sujud. Sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setelah sujud Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'tha wasfa tusfa. Hai Muhammad, angkat kepalamu, bangun dari sujudmu, berkatalah, perkataanmu akan didengar, mintalah, permintaanmu akan diberikan, mintalah syafaat, akan aku berikan syafaat. Apa kata Nabi SAW? Ya Rabbi ummati, ummati. Ya Allah umatku, umatku. Di antara umatnya itu ternyata ada yang berisiko masuk ke dalam neraka. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Intaliq, pergi kamu ke neraka. Faman kana fi qalbihi mithqala habbatin min burrah aw sya'irah min iman fa akhrijhu minha. Siapa saja orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar gandum. Pernah lihat gandum? Gandum itu ada yang sebesar kacang hijau gandumnya. Nah, segitulah. Imannya sekecil itu. Kecil berarti kan, kalau imannya kecil begitu, kebayang ibadahnya juga asal-asalan. Belang betong. Sholatnya kadang sholat, kadang tidak gitu ya. Yang gede apanya? Semangat untuk bermaksiat. Kalau imannya sekecil itu, dia berdosa besar. Karena iman yang sekecil itu tidak akan mendorong dengan dorongan yang kuat untuk melakukan ibadah. Sebaliknya tidak akan tahan menahan godaan untuk berbuat dosa dan maksiat. Makanya ke neraka tuh. Kata Allah, siapa saja orang yang dalam neraka ada iman, walaupun sekecil gandum, keluarkan dia dari api neraka, maka aku pun berangkat dan aku melakukan itu. Dilihat dari umatnya di dalam neraka. Oh, ada iman tuh, sekecil ini, diangkat, diselamatkan. Tuh. Summa arji'u ila rabbi fa ahmaduhu bitilkal mahamid summa akhiru lahu sajida. Lalu aku kembali kepada Allah. Aku pun memuji Allah dengan pujian yang tadi. Lalu aku tersungkur sujud. Lalu Allah berfirman, "Hai Muhammad, angkat kepalamu, bangun dari sujudmu. Berbicaralah. Kamu akan didengar. Mintalah, permintaanmu akan dikabulkan." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Rabbi ummati ummati. Ya Allah, umatku, umatku." Kata Allah, "Intaliq faman kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijhu minha." Kamu pergi ke neraka. Siapa saja orang yang di dalam hatinya ada iman sekecil debu. Debu lebih kecil dari gandum tadi kan? Lebih kecil tuh. Hampir tidak kelihatan saking kecilnya. Keluarkan dia dari api neraka. Nabi pun pergi lalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi mah yang punya iman sekecil debu tidak diselamatkan, masih tetap di neraka ya. Nah, lalu suma'udu ila rabbi. Aku kembali lagi kepada Allah. Memuji Allah dengan pujian tadi, lalu aku tersungkur lagi sujud, lalu Allah berkata, angkat kepalamu, bicaralah, ucapanmu didengar. Mintalah, permintaanmu akan diberikan. Minta syafaat, akan aku berikan syafaat. Lalu Nabi menyatakan, Rabbi ummati ummati, ya Allah umatku, umatku. Masih ingin menyelamatkan siapa? Umatnya. Kata Allah, intaliq faman kana fi qalbi adana adana adana min mithqala habbatin min mithqali habbatin min khardalin min iman fa akhrijhu minan nar. Kamu pergi lagi ke neraka. Siapa orang yang di dalam neraka punya iman lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi daripada debu. Saking kecilnya enggak kelihatan ya. Maka keluarkan dia dari api neraka. Lalu dilakukan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat. Pokoknya beliau itu berusaha menyelamatkan umatnya sebanyak yang beliau bisa. Walaupun orang itu waktu hidup di dunia nyebelin. Kayak kita ya, ngaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ajarannya kita abaikan kan gitu ya umumnya ya. Sehingga banyak di kalangan kaum muslimin, aku muslim, KTP-nya Islam, tapi kewajiban diabaikan, hal-hal yang haram dilanggar. Apa boleh buat tuh masuk ke dalam neraka dulu? tapi nanti dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ini jangan dijadikan dalil, enggak apa-apa kalau gitu maksiat ya. Enggak apa-apalah ke neraka lu nanti juga diangkat gitu ya. Berapa lama kita di nerakanya tuh. Ya. Dan gimana sih azab di nerakanya? Jangankan di neraka nih, di dunia ini saja nih, dikasih penderitaan sebentar, tersiksanya luar biasa. Kasih sakit gigi coba. Ba'da isya, dokter-dokter sudah nutup. Malam minggu lagi, dokter kan gak buka ya, dokter gigi ya. Jadi harus nunggu hari Senin. Coba semalam tuh tahan tuh sakit gigi, auk-aukan. Padahal dia umpamanya badannya gede, ototnya gede, dia jagoan pendekar tanpa tanding. Dikasih sakit gigi, nangis. Sakit gigi mah tidak bisa diapa? Dihindarkan, tidak bisa ditangkis gitu ya. Orang dipukul sok, nih perut saya pukul. Wah, dipukul berkali-kali malah sakit yang mukulnya, ototnya keras gitu. Kasih we sakit gigi, hau hau gitu ya. Di dunia itu, atau umpama kita menwa, mencret wae. Udah kebelat, pingin pas di WC-nya ada orang, digedor, cepat. Baru aja duduk jongkok di WC, sudah disuruh keluar, nanti sebenarnya, cepat. Tunggu 5 menit sambil nahan itu. Tersiksa apa tidak? Tersiksa. Banget tersiksanya. Parah enggak seberapa, ya. Bayangkan azab di akhirat. Walaupun sebentar jangan dianggap penting. Enggak ada orang yang mampu, ya. Jadi hadis syafaat ini jangan dijadikan dalil untuk bisa santai bermaksiat kepada Allah. Tenang, ya mungkin kita ke neraka, tapi nanti Nabi SAW akan mengangkat kita dengan syafaat. Enggak, jangan seperti itu. Hadis dari Anas, hadis Anas ini diceritakan kepada kami, lalu kami keluar dari rumah Thabit. Maka ketika di jalan kami bicara, kita akan berkunjung lagi ke Al-Hasan yuk. Kita menyampaikan salam. Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika berkunjung ke seorang sahabat untuk hadis, untuk ilmu, keluar, dapat ilmu. Masih belum warag tuh, masih belum puas tuh. Datang lagi ke sahabat lain yuk, hayu gitu. Akhirnya masuk menemui, lalu berkata, ya Aba Sa'id, ji'na min indi akhika Abi Hamzah, falam nasma bimithli hadithin haddathanahu fi syafa'ah. Wahai Abu Sa'id, kami baru saja datang dari rumah saudaramu, yaitu Abu Hamzah. Kami belum pernah mendengar hadis tentang syafaat yang beliau sampaikan kepada kami. Begitu berharga itu. Lalu kata Al-Hasan, hadis yang gimana? Lalu diceritakan. Setelah diceritakan lagi, kata mereka, tolong berikan tambahan penjelasan kepada kami. Berkatalah Al-Hasan, qad haddatsana bihi mundu 20 sanah wa huwa yauma idzin jami'. Hadis ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 20 tahun yang lalu. Nabinya sudah wafat. Sahabat ini masih hidup. 20 tahun yang lalu Nabi menyampaikan ini, wa huwa yauma idzin jami'. Tapi dia Thabit ini sampai hari ini masih jami. Makna jami, ya, rajulun jami, ay mujtama'al khuluq qawiyun lam yahrum wa lam yadhuf, ya. Maknanya laki-laki yang kokoh, yang kuat, yang tidak mengalami pikun dan tidak mengalami kelemahan. Ingatannya kuat, tajam, tidak lupa. Padahal itu 20 tahun yang lalu. Walaqad taraka syai'an ma adri ansa syai' am kariha ayuhaddisakum fatattakilu. Tapi Tsabit ini melewatkan sesuatu. Dari keterangannya ada yang terlewat, tapi aku tidak tahu apakah dia lupa atau dia tidak ingin menceritakan kepada kalian, takut kalian salah faham. Jadi penjelasan Tsabit yang tadi teh belum lengkap. Lalu orang-orang itu berkata, hadithna, kalau begitu tolong ceritakan apa yang terlewat. Fadhahika, dia pun tertawa, lalu berkata, khuliqal insanu min ajal. Ma dzakartu lakum hadza illa wa ana uridu an ahdatsukum. Manusia memang diciptakan dengan membawa sifat tergesa-gesa, ingin segera, ya. Aku tidak akan menceritakan ini kepada kalian kecuali memang penting untuk aku sampaikan. Lalu tadi kan disebutkan Nabi 3 kali bolak-balik kepada Allah, ya. Lalu Nabi kembali kepada Allah untuk yang 4 kalinya. Sebab Al-Hasan pun mendengar hadis ini. Hadis yang disampaikan oleh Tsabit tadi. Oleh Abu Hamzah tadi. Nabi kembali untuk yang 4 kalinya. Beliau memuji Allah dengan pujian yang tadi lalu tersungkur sujud. Lalu Allah berfirman, hai Muhammad, angkat kepalamu, berbicaralah pasti akan didengar, mintalah pasti akan diberikan, minta syafaat pasti akan diberikan syafaat. Lalu Nabi berkata, ya Rabbi i'zan li fi man qala la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, ya Allah izinkan aku untuk menyelamatkan orang yang mengatakan la ilaha illallah. Allah menjawab, falaisa dzalika laka au qala laisa dzalika ilaika, kamu enggak berhak, itu bukan tanggung jawabmu, kata Allah azza wa jalla. Walakin wa izzati wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Tapi kata Allah, demi kegagahan aku, demi kebesaran aku, demi keagungan aku, aku pasti akan keluarkan dari neraka setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya semua orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah dikeluarkan dari api neraka tersebut. Itulah tambahan yang tidak disebutkan oleh Abu Hamzah radhiyallahu anhu yang tadi disebutkan, ya. Nah, ini salah satu hadis-hadis tentang syafaat. Dan ini hadis teringkas tentang syafaat. Ada hadis yang lebih panjang karena penjelasannya lebih rinci tentang asy-syafa'atul uzma. Sebab syafaatul uzma ini diceritakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran dan diterangkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis yang sahih dengan rincian yang cukup detail, ya. Bagaimana rincian detail yang lebih jelas dan gamblang dan banyak pelajaran, nanti kita akan jelaskan di hari Jumat yang akan datang, hari Senin yang akan datang. Sekarang mah cukup sampai di sini saja. Kita sisakan waktu untuk bertanya jawab kepada Dadang. Kepada Muzayyin di studio, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa tentang syafaat ini. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar sekalian, bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz melalui telepon di nomor 0228686626237 atau melalui pesan singkat bagi pendengar Radio Raja Bandung di nomor 081-1227-1476. Ada penelpon, kita angkat yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Dudung. Ya, Pak Dudung, silakan. Alhamdulillah. Bebas Indonesia, Pak Dudung, ya. Manusia itu amalnya kurang baik, apakah dia akan dapat masuk surga juga atau tidak? Iya. Iya. Bisa Pak, insya Allah. Iya, bisa dipahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dudung di Cimahi, barakallahu fiik. Di materi yang lalu sudah dibahas manusia tidak akan bisa masuk surga karena amalnya. Enggak ya? Jangankan kita, termasuk Nabi Muhammad SAW yang amalnya begitu hebat, begitu banyak, begitu luar biasa, tidak bisa amal yang hebat itu memasukkan beliau ke dalam surga. Tapi yang bisa memasukkan beliau ke dalam surga itu apa? Rahmat Allah yang turun kepada beliau. Apalagi kita manusia dengan amal kita yang seperti ini gitu ya, kualitas, kuantitas, jauh daripada memenuhi standar, jauh di bawah standar. Maka tidaklah layak amal itu memasukkan kita ke dalam surga. Terus gimana itu? Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah SWT. Tapi rahmat Allah bisa diikhtiarkan dengan ibadah dan amal soleh. Jadi kita melakukan ibadah, kita melakukan amal soleh, taat, tunduk, patuh, setia, satuhu kepada Allah SWT, agar memperoleh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah ini yang luar biasa ya. Efeknya, fabima rahmati minallahi lintalahu. Karena sebab rahmat Allah kepada kalian, kalian bisa bersikap lemah lembut kepada mereka, kepada manusia, ya. Innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa ini selalu memerintahkan kepada keburukan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi rahmat mah tidak akan memerintahkan kepada keburukan. Jiwanya itu enggak akan memerintahkan kepada keburukan, tapi hanya kepada kebaikan. Wala yazalun nas, ya, mukhtalifina, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manusia itu selalu ikhtilaf, selalu bertengkar, selalu bermusuhan satu sama lain, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi efek rahmat ini luar biasa. Termasuk rahmat inilah yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Cuma untuk memperoleh rahmat, kita wajib beribadah, wajib beramal. Setelah beribadah, beramal, maka rahmat Allah turun. Lalu rahmat Allah ini yang menyebabkan orang memasuki surga. Ya, demikian Pak Dudung. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar radio Suara Kalbu di Jayapura, dari Abu Maryam di Abepura Jayapura. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Dalam penjelasan Ustaz tentang hadis Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada ahli maksiat yang masih mempunyai keimanan walau sebutir debu. Apakah ini bisa menjadi dalil bahwa golongan awam, umat Islam yang masih jahil, mempunyai uzur walau terkadang sampai mengamalkan amalan syirik akbar sehingga tidak bisa langsung diahli kesyirikan? Ya, barakallahu fik. Pendengar suara kalbu di Jayapura, Irian Jaya. Ya. Tadi sudah kita kutip hadis, inna syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafa'atku akan aku berikan bagi orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Dosa besar selain syirik tentu saja ya. Maksiat disebut kabair itu selain syirik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi juga menyatakan bahwa akan dikeluarkan dari api neraka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak berbuat syirik. Kalau berbuat syirik, mati dalam keadaan demikian dan tidak ditobati, maka tidak akan diampuni. Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ya. Nah, terus kaum muslimin yang awam banyak terjerumus ke dalam dosa karena keawamannya. Apakah itu menjadi uzur bagi mereka? Uzur itu alasan yang menyebabkan mereka itu ditolelir, dimaklumi. Nah, tentu saja tidak. Karena tadi dikatakan masuk dulu ke dalam neraka. Diazab karena dosa-dosanya. Disiksa karena kesalahan-kesalahannya. Tapi karena ada iman di dalam hati, memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syafaatnya bukan menghindarkan dia dari azab neraka karena sudah masuk dulu ke dalam neraka. Disiksa dulu karena dosa-dosanya selama beberapa lama sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah untuk umatnya tersebut, ya. Jadi diazabnya mereka dalam neraka menunjukkan dosa-dosanya itu terbalas. Tidak ditolelir. Tapi kan mereka enggak tahu bahwa itu dosa. Minimalnya mereka berdosa karena tidak menuntut ilmu tentang sesuatu yang menjadi kewajiban mereka. Thalabul ilmi fariyadhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki ataupun wanita. Apa yang wajib dicari? Tentang kewajiban-kewajiban mereka sebagai hamba kepada Allah sebagai sang khaliq. Kalau enggak tahu bagaimana tata cara wudu, tata cara sholat, tata cara saum, maka mereka berdosa. Karena tidak mengamalkan thalabul ilmi fariyadhatun. Padahal segalanya Allah berikan. Waktu diberikan puluhan tahun, tapi dipakai untuk ngejar dunia terus, ya. Kesehatan dikasih, otak, akal, kecerdasan dikasih, kesempatan untuk belajar oleh Allah dikasih, harta sebagai penunjang oleh Allah dikasih, tapi tidak digunakan untuk mengenal Allah yang memberikan semuanya itu. Tidak digunakan untuk mengenal aturan Allah dalam kehidupan di dunia. Padahal Allah yang memberikan semua itu. Dosa apa tidak? Ya besar dosanya ya. Karena itulah maka terkena azab terlebih dahulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Bu Zain. Naam, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Roja Bandung dari Abu Hanif di Bandung Timur. Dan juga ada pertanyaan yang senada dari ini ibu atau bapak Ndang Sulis ya. Yang senada, yang pertanyaan dari Abu Hanif, Ustadz, pernah menjelaskan jika neraka bertingkat-tingkat, apakah muslim yang berdosa berada di tingkat satu semua, dan ketika mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW mereka keluar, bagaimana dengan pemakan riba, orang yang lalai sholatnya dan munafik katanya. Sedangkan dari Undang Sulis, Ustaz berarti sambil menunggu syafaat Nabi, orang-orang masuk dulu ke dalam neraka ya Ustaz. Tapi bagaimana dengan puasa yang kita amalkan yang menjauhkan dari api neraka? Terluhun Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Tingkatan neraka. Oh ya, tingkatan neraka ya. Baik. Betul, neraka bertingkat-tingkat. Nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan neraka dan surga secara detail. Ya, neraka bertingkat-tingkat. Karena apa? Karena dosa yang dilakukan oleh manusia juga berbeda-beda kadarnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya. Kalau dosanya beda, lalu siksaannya sama, enggak adil. Semakin besar dosa, semakin hebat siksaannya. Nerakanya juga berbeda. Ya. Nanti tingkatan-tingkatan neraka kita akan bahas pada waktu membahas masalah neraka. Jadi, orang yang dosanya kalau dihitung dengan angka umpah 100, dia akan disiksa lebih hebat dibanding orang yang dosanya cuma 50. Yang 50 lebih hebat dosa siksanya dibanding orang yang dosanya cuma 10. Begitulah seterusnya, ya. Jadi tingkatan-tingkatan di dalam neraka berbeda-beda. Nah, termasuk kadar dosa menentukan apa dia akan dapat syafaat apa tidak. Tidak semua kaum muslimin dapat syafaat, enggak. Dan ada yang dapat syafaat tapi syafaatnya berbeda-beda. Nanti kita akan bahas siapa saja di kalangan kaum muslimin yang tidak akan peroleh syafaat. Karena untuk peroleh syafaat ada dua syarat yang wajib dipenuhi. Dua syarat nanti akan kita terangkan ya. Siapa yang tidak memenuhi dua syarat itu ya jangan berharap dapat syafaat ya. Berdasarkan hal itulah maka kadar dosa menentukan kadar siksa. Kadar dosa juga menentukan apakah dia akan berperoleh syafaat dari Nabi SAW ataukah tidak. Nah itu nanti yang kita akan bahas lebih detail lagi. Ini yang pertama. Kedua dari Ibu Endang Sulis. Apa Jen pertanyaannya? Sambil menunggu syafaat. Apakah sambil menunggu syafaat orang-orang itu masuk dulu neraka apa tidak? Ya. Tadi sudah diterangkan syafaat berbeda-beda. Salah satunya ada syafaat yang fungsinya menaikkan tingkatan di surga. Mestinya dia umpam level 1 nih surganya. Tapi karena dapat syafaat naik menjadi level 2 atau 3. Ya. Ada yang harusnya ke neraka, dapat syafaat gak jadi. Masuk aja ke surga dan seterusnya. Ada yang dapat syafaat, masuk dulu ke dalam neraka, digodok dulu, lalu nanti diselamatkan. Ada yang dapat syafaat, tingkatan nerakanya paling bawah, kemudian diangkat menjadi lebih atas, lebih ringan, tapi masih di dalam neraka. Nah, bagaimana dengan tadi, pemakan riba. Apakah dapat syafaat ataukah tidak? Ya, itu semua tergantung kalkulasi dari semua amal baik dan amal buruk. Ya, orang melakukan dosa riba, orang melakukan dosa mabuk, orang melakukan dosa zina, orang melakukan dosa judi, dosa ghibah. Terus, itu seuduk-uduk nanti disimpan di daun timbangan keburukan. Tapi dia juga suka sholat, dia suka saum, dia suka infak sodakoh, dia suka tersenyum kalau ketemu orang. Dia bisa suka membantu orang yang kesulitan. Itu pahala-pahala kebaikan ya. Dia suka membaca Al-Quran, pahala kebaikan. Disimpan di daun timbangan yang lainnya. Nanti ditimbang, mana yang lebih berat ya. Kalau yang lebih berat pahala, maka dosanya terhapus, dia masuk surga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah, ya. Adapun orang yang timbangan amal kebaikannya berat, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dia tidak akan ke neraka. Dosanya gimana? Terhapus. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Tapi sebaiknya pas ditimbang, trot, berat ke dosa. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau amal baiknya ringan, dosa lebih berat, fa ummuhu hawiyah. Maka neraka hawiyah tuh. Tempat kembali dia. Masuk ke dalam neraka, ya. Apapun penyebab dari beratnya dosa itu, mungkin riba, mungkin bergibah, mungkin mabuk, mungkin berjudi, mungkin berzina, mungkin macam-macam. Oh, itu tambah berat dan pahalanya lebih ringan. Maka pahala ini hanya menghapus sebagian dari dosa. Pahala habis, dosanya, saldonya masih banyak tersisa. Masuk neraka hawiyah. Ya, apapun bentuk dosanya, baik riba ataupun yang lain-lainnya. Nah, apakah selama menunggu syafaat orang-orang itu, dia nunggu di neraka, tergantung syafaat apa yang dia dapat. Kalau umpam syafaat yang dia dapat adalah syafaat untuk mengeluarkan dia dari api neraka, ya ke neraka dulu, digodok dulu, tapi nanti dapat syafaat, selamat ke surga. Ya, ada lagi orang yang tanya difonis api neraka tapi belum dimasukkan, sudah dapat syafaat, maka tidak ke neraka, langsung ke surga. Ada orang yang masuk ke neraka yang lebih dalam, hebat siksanya, dapat syafaat, terangkat ke level yang lebih tinggi tapi masih tetap di neraka. Ya, jadi tergantung dari jenis syafaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka lagi muzin terakhir, ya. Dari hamba Allah di Kebumen, Ustaz, pendengar Radio Riz Kebumen. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah dibenarkan jika ada kajian Islam tapi berkontribusi dengan penentuan biaya untuk konsumsi makan siang misalnya, dan kajian diselenggarakan di rumah makan? Jadi ngaji di rumah makan, setiap yang datang bayar umpamanya 20 ribu. Nanti seusai ngaji silakan makan parasmanan gitu ya. Di rumah makan boleh apa tidak? Boleh, tidak masalah, ya. Secara syar'i tidak terlarang, cuma nanti menimbulkan kecemburuan sosial. Ada orang yang ingin ikut ngaji enggak punya uang. Bisa enggak? Tidak bisa akhirnya, ya. Ada orang yang ingin gitu ya ikut pengajian betul-betul murni dapat ilmu. Mau datang, nanti saya datang ngaji pas makannya enggak ikut. Malu gitu ya. Pasti ditanyakan pas masuk tuh daftar dulu. Mana tanda pembayarannya? Oh, enggak ada. Enggak boleh. Nanti akan begitu tuh, ya. Nah, oleh karena itu ada solusi. Lebih baik cari donatur. Saya yakin orang-orang sekarang yang kaya sekarang itu semangat infaknya untuk dakwah itu gede loh. Karena tergiur dengan keutamaan infak untuk dakwah, ya. Nah, umumkan. Kita akan mengadakan acara pengajian. Seusia acara pengajian kita makan bersama, ya, siapapun. Terutama fakir miskin. Diundang, ya. Karena itulah maka butuh biaya. Siapa yang mau menjadi donatur atas kegiatan ini silakan. Ada nanti yang nanya, yang dibutuhkan total berapa? 10 juta. Nih saya kasih 20 juta, undang yang lebih banyak. Cukup bisa begitu. Amat sangat banyak orang yang seperti sekarang, ya. Oleh karena itulah maka itu solusi itu. Dari masalah tadi, kalau umpamanya masing-masing orang yang datang bayar pengajiannya di rumah makan, atau apalagi pengajiannya di hotel, ya. Tidak terlarang secara syar'i, tapi ada madharat yang muncul. Orang-orang yang kesana hanya orang-orang yang berduit. Orang yang tidak punya uang enggak bisa hadir, atau walaupun dibolehkan tapi malu. Biasa masuk masjid dibuka sendal, masuk hotel nanti dibuka sendalnya di depan. Terus apa namanya, pas giliran makan, orang-orang makan dia malu. Akhirnya dia pergi dengan hati yang perih. Aduh, ingin makan yang enak di hotel tapi dah enggak bayar, atau akhirnya cuma ngiler aja. Itu madarat yang muncul. Bagaimana kalau orang itu berdoa? Orang fakir, orang miskin berdoa, ya Allah, betapa tidak pedulinya orang-orang kaya itu. Cabut nikmat rizkimu dari mereka, ya. Gimana kalau berdoa begitu? Bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karena itu ada solusi, ya. Kalau umpamanya mau ada konsumsi seusai pengajian, jangan ditarifkan kepada semua orang yang hadir. Karena ada konsumsi, yang hadir harus membayar, walaupun seikhlasnya. Seikhlasnya itu tidak terbatas. Kalau umpamanya sedikit 2.000 malu gitu ya. Mau gede enggak punya. Lebih baik silakan datang gratis, siapapun akan dikasih makan, nasi bungkus. Nasi aja tapi paling sama sambal. Nah, tapi cari donatur. Hitung berapa orang kira-kira yang akan hadir. Hitung satu bungkusnya berapa harganya, umpamanya 20 ribu rupiah. Yang hadir umpamanya 1.000 orang, berarti berapa? 20 juta. Cari donatur. Dibutuhkan 20 juta untuk konsumsi. Nah, orang yang hadir di pengajian yang ada konsumsinya secara gratis, kira-kira yang hadir sedikit apa banyak? Banyak, membludak. Ribuan itu. Ya. Jangankan itu, kemarin kita di sini ngaji lebih dari 1.500 orang, ya. Hampir 2.000 orang. Bayar apa tidak? Tidak, gratis. Ada biaya enggak? Ada yang dikeluarkan oleh panitia untuk beri konsumsi. Tapi donatur itu, wah, membludak. Kita butuhnya cuma sekian, yang datang bisa 5 kali lipat itu, ya. Kita gunakan nanti untuk kepentingan dakwah lagi tentu saja, bukan dibagi-bagi ke panitia, enggak. Kalau kita melihat ada bagi-bagi di panitia, dipecatan ke panitia, enggak akan dipakai lagi. Matre gitu, untuk dakwah matre, enggak boleh seperti itu, ya. Itulah solusinya. Ya, cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Bandung, 1476 kHz. Atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Raja Bandung, semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Raja Bandung di frekuensi 1476 AM, atau dapat melalui radio streaming di www.radiorajabandung.com. Jazakumullahu khairan. Raja Bandung. Program Muhsinin rutin dan tetap Roja Bandung. Kami membuka kesempatan untuk Anda Muhsinin dan pendengar Radio Roja Bandung untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Bandung melalui donasi untuk operasional Roja Bandung. Adapun program Muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Roja Bandung diantaranya melalui transfer bank ke rekening Mandiri Syariah di nomor 777-1014-768 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah /Media. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS ke nomor 0821-2222-1476 dengan format donasi RRB / tanggal transfer. Program Kenceleng Roja dan Jemput Donasi.